Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul muslimin hadirin hafizakumullah, hadani Allah wa iyakum ajmain. Lajengaken pembahasan takfinul al-mayt, ngafani tiang ingkang seda. Sebagian sampun kita sebutaken, insyaallah kita badhe nglengkapi pembahasan menika. Antawisipun ingkang nate kita sebutaken ayyakuna satiron kain kafan niki nutupi sekabian yang jasade lan dipun sunahaken abiyat putih. Okay. Putih sing nadhifan, sing resik. Napa niku anyar, napa niku bodol, nggih. Okay. Yen niku bodol nggih dikumbah, umpamane mun dangu mboten tinggi. Napa mboten di nggih okay. Tersimpan lah istilahnya ngaten. Mungkin apek mboten napa, nah niki dicuci nggih, okay. Dicuci supaya seger. Ugi sampun dipun sebutaken nek saged ngangge kain garis-garis lurik lan ugi sampun dipun sebutaken al mustahab takfinur rajul fi salasi lafaif, disunahaken ngafani wong lanang fi salasi lafaif ing dalam telung lapis. Nggih, telung lapis. Tiang estri pripun? Tiang estri niku ngangge izar. Izar niku kebaya napa-napa, khimar, kerudung lan nggih, kain, kerudung, kamis. Dene ngangge klambi. Tiang estri ngangge klambi nggih. Terus ditambahi rong lipatan, rong lembar, mori istilah bahasa Inggris ini, rong lapis. Gih, terus nggih kanggo kerudung, kanggo komis, yang estri niki. Terus sonten izar, sonten izar. Biasanya ngaten mboten? Gih, pak kaum gih, sing pengalaman. Gih, wong wadon niku nggo klambi nggih. Nggih klamben, nggih kerudungan, terus wonten jarit lah mungkin nggih. Bahasa ngrikine. Jarit mungkin. Terus wonten kain kafan. Kain kafane kalih. Biasane pinten? Kalih nggih. Berarti niki nek ningali saking niki gangsal. Kita ada sonten onten kerudung, onten gamis, onten jarit. Niki wong wadon terus ditambahi kali lipatan. Ngaten mboten biasane? Mboten morito kan wong wadon niku? Oh, maksudnya kalau gini mori, nggih mboten masalah. Nggih tegese mboten masalah nggih. Nggih. Dadi wonten sing kudung, morine niku, nggih mboten masalah nggih. Terus wonten sing klambi, wonten sing istilah napa? Jarit lah. Nggih, ngaten niku. Berarti gangsal 5. Nggih. Izar, khimar, qamis, walifafatain. Nggih, ngangge mori sedoyo mori nggih. Mboten masalah nggih, leres. Dadi umpamane niku ngangge wau napa? Wonten nggih wonten sing sebagian nggih kerudung, wonten nggih klambi, wonten sing nggih bagian ngisor. Nggih pun. Terus lipatane kali. Mok napa niku? Ubedane rong kain kata niku, rong lipatan. Nek wong lanang cukup niku tok wau telung lapis. Nah neng wong wadon onten khimar, onten kamis, onten izar, terus onten rong lapis. Nah neng bocah cilik. Nggih bocah cilik ya urung balik. Wa yukfanu as-shaghir fi thawbin wahid wa yubahu salafi thalasi aswab. Nggih kena mung siji tok nggih cukup. Umane telu nggih mboten salah. Bocah cilik wadon nek wau bocah cilik lanang cukup siji niku mung cukup. Paham? Dadi nek bocah cilik ninggal niku mung di ubedi sepisan tok subutan tok niku cukup. Lan yubah fi salasati aswab kena nganti telung lapis utawi telung kain ngeten niku. Nah nek bocah cilik wadon bocah cilik wadon niki ngafanine pripun mulane tak kula takon niki Pak Kaum biasa nangani mboten jarang kelambi terus bocah cilik wadon bocah cilik wadon ngafani nek kepripun ngangge kelambi mboten kelambi terus nggih ubedane kali napa tiga napa setunggal kali nggih gamis kelambi lah ngeten terus ubedane loro iki nek bocah cilik waton. Cacilik waton. Nek wong mboten wau. Ubudane pinten? Wonten kudunge, wonten niki, wonten niki. Nek niki yo cacilik, cukup gamis. Ya cukup istilahnya nggo bungkus klambi, nggo ganti klambine lah ngoten niku nggih. Klambine terus ubudane loro. Mboten. Nggih. Nggih sebab cacilik niku dereng wajib kudungan. Nggih wong mati wae kudungan, wong urip padha ora kudungan. Nggih. Yo mati niku terus dikudungi niku. Wong wadon nggih. Terus iki pun nggih. Napa malih? Dipun sudaken dening para ulama termasuk perkara ingkang yustahab wa yustahabbu tajmir al-akfan bil bukhuri ba'da rassiha bima'il waradi wa nahwi lan disunnahaken tajmirul akfan tajmirul akfan. Wallah alam niki ketingale mboten pati mlaku teng daerah kita tajmirul akfan niki istilahnya apa nih? Dupani. Jadi kain kafan itu didupani. Senes kembang menyan, kembang. Mboten ngangge menyan. Ngangge banyu kembang. Misalnya kembang mawar utawi kembang napa niki banyune. Napa? Kembangnya niku dibanyoni. Pripun nggih? Kaifiyane niku. Lah niku mangke diurupna kaya napa nggih? Dadi wonten geni. Lah mangke genine niku diciprati banyu-banyu niku lah. Kukuse niki nggih ndupani kain kafan. Dadi men kain kafan iki mambu napa? Mambu seger, wangi. Lengkapannya nonton malih mangke. Cuman mungkin ngeriki sing mlaku niku kain kafane di minyak wangi niki. Nggih. Mulane sing kula aturaken wae nek teng ngeriki mboten mlaku niki. Nggih, mungkin penggantine niki. Nggih. Dadi istilahnya ndupani nggih. Ning mboten ngagem menyan Pak Mardi. Hah? Dupani ku obong-obongan. Nggih napa ajeng menyan ajeng napa ajeng napa ning jenenge dupa, dupani. Nah, sing dimaksud teng mriki niku dudu dupani nganggo menyan, ning dupani nganggo kembang-kembang. Jadi men wangi niki kain kafane. Lah niki teng Timur Tengah nggih, teng daerah Arab mriki niku pun biasa, masjid ditupani. Ditupani niku maksudnya dibakaraken niku bakaran terus disogi. Bakaran niku disogi kayu-kayu napa gaharu. Cendana pas mboten niku. Gaharu niku kayu nggih, jenengan kayu nggih, kayu gaharu. Nggih, mangke nek kebakar niku wangi. Nggih, teng masjid-masjid niku ndupani jenenge. Lah nggih dupa niku umum, dupa bis karo menyan, dupa nganggo. Nah, apa sing penting kan kukus. Nah, nek teng pemandangan mriki dupa niku ngobong menyan. Lah sing ngangge bahasan apa coba sing mau? Nggih. Nggih. Lah nggih dikebuli niku dupani jenenge bahasa Indonesia nek. Dupa ya niku. Bahasa Jawa apa bahasa Indonesia niku? Nggih, dikebuli lah pun. Dadi kain kafan niku dikebuli nggunakaken kebul-kebul sing wangi. Ngaten, pun. Nah niki istilahnya dupani. Ngukusi. Dadi men kukusan iki nyenggol napa? Kafane mangke mambune wangi. Ah. Ngundang jin nek teng mriki niki. Lah nggih, niki dilakoni dening para dukun, tukang-tukang sihir nggih. Nah, niki ngundang jin. Nggih, ngundang belis, ngundang jin, ngundang apa? Nggih, mangene pun pada teka dari diomongin apa? Kowe mengana? Dukune niki dukune. Nggih, sing dimaksud teng mriki wau, dadi kukus sing mambu wangi. Dadi wonten barak, bambak terus diciprati napa? Banyu kembang lah sing wangi ngeten niku, napa bunga mawar, napa bunga napa, kembang napa. Nggih. Nggih, terusaken. Niki miderek pengendenganipun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis wau nggih, istilah dupani tanda petik pun lah nggih niku dipun ngendikaken dening Nabi sallam, idza jamartumul mait fajmiruhu salasan. Nalikane kowe ngukusi kaine wong sing ninggal niki dikukusi nggunakaken napa wau nggih napa kayu na kayu garu napa napa kembang-kembang napa napa salasan salasan ping telu. Eh ning nek niku tiange matine nang kahanan kahanan ihram matine nang kahanan ihram niki mboten kenging diwangi-wangi ini. Eh mboten kenging di mboten membuang mboten kenang ngangi wong wong ihram kan mboten kenging wong ngangi. Ini termasuk nalikane ninggale wong sing ihram niku mboten kena diwangi-wangi ini. Nggih, kejaba wong sing napa wau? Ihram. Nggih, terus wong sing ihram niki mboten di mboten diwangi-wangi ini. Nggih. Terus wala yajuzu al-mughallat fil kufni. Ora kena gunakaken kain kafan sing larang-larang. Ya ora kena gunakaken kain kafan sing larang-larang. Wala ziyada fihi ala salasah li'annahu khilafu ma kufina fihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan ora kena nambahi ing dalam kain kafan mau lebih sekang telu. Jadi maksimal niku telu. Ora terus bandane pirang-pirang berlebihan terus di kaini kafan lipatane satu semua. Lawang ngederkain pirang-pirang ya. Boten. Nggih, wala ziyada fihi ala salasa. Kenapa kok mboten kenging nambah sekang telu niki? Li annahu khilafu ma kufina fihi Rasulullah. Sebab nek kain kafane kowe mau luwih sekang telung lipatan niki menyelisihi Rasulullah SAW nalikannya dikafani. Sebab Rasulullah niku dikafani nganggo telung telung kain. Mboten luwih sekang sekang telu. Kama taqaddama fil mas'alis sabiqah. Kaitane mun diterangkan. Wonten sisi sanes malih. Napa? Idha'atul mal. Buang-buang benda nek nganti luwih sekang sekang telu. Nggih, buang-buang benda niku kan haram. Buang-buang benda niku dihukumi apa? Haram kan? Nggih. Dalile jenengan mun apal kabeh kan? Napa dalile? Senes, senes niku, senes niku. Niku bunuh diri. Wala tulku aidakum ila tahluka. Niku bunuh diri jenenge. Hadis-hadis idaatul malah, nggih. Nggih, kita tingali wonten riwayat dipun sebutaken dening Al-Albani rahimahullah. Innallaha karihalakum salasan. Qila wa qal wa idaatul mal wa kasratus su'al. Innallaha karihalakum salasan. Satemene Allah Subhanahu wa taala karihalakum. Kariha niki maknane haroma. Kariha sini maksud teng mriki, niki tingkatane haram. Ngaramaken. Satemene Allah Subhanahu wa taala ngaramaken maring kowe kabeh salasan. Telung perkara. Telung perkara. Nggih teng hadis sanes wonten keterangan innallaha harrama alaikum wonten sekawan perkara. Terus wonten sing nyebutaken teng salah sanes riwayat wonten sing telung perkara, teng riwayat sanes wonten sing patang perkara. Lah napa mawon iki? Sing papat niki ya sing sing nyebutaken sekawan perkara. Uququl ummahat. Uququ al ummahat. Muqukul umahat. Muqukul umahat niki istilah Pak Marti wani maring biyung. Durhaka maring ummahat, maring biyung. Berarti nek durhaka maring rama mboten. Ah, mboten ngaten, Pak. Nggih, Rasulullah SAW nyebutaken teng mriki uququl ummahat, mboten nyebutaken uququl abahat. Ngaten nggih? Sing ditekanaken niku biung. Nggih, sing ditengaken nek sinten? Biung. Sebab napa? Nggih, sebab biung niku enggak ada hak-hak sing ngungguli hak yang rama. Ampun dipahami lho, kowe kan nek durah kamaring biung, nek durah kamaring rama mboten. Paham nggih? Nggih. Uququl ummahat. Uququ al ummahat. Nggih, sebab apa? Sebab biung niku ngungku hak-hak yang biung niku ngungkuli hak-hak yang rama. Bekti maring biung niki ngungkuli bektine maring rama. Ini kuti buat yang rama. Biung maring biung ora wedi. Kutine malah buat yang biung ya. Saya niku uququl ummahat niki mboten birul wa birul biung ngeten nggih. Nggih mboten bir maring maring biung. Nggih. Uququl ummahat. Uququl ummahat. Nggih wong Rasulullah SAW niku nyebutaken nalikane ditang leti sinten tiyang sing paling kudune anak niku gawe apik nggih ummuka terus sinten mali ya Rasulullah ummuka terus sinten mali ya Rasulullah ummuka terus sinten mali ya Rasulullah abuka. Mulane penyebutan biung niki lebih ditekanaken. Ampun terus dipahami wae nggih. Aring rama kena durhaka mboten. Mboten. Nggih. Innallaha ta'ala harrama 'alaikum uquqal ummahat. Uquqal ummahat. Terus napa malih? Wa man'an wahatin. Wa man'an wahatin. Man'an wahatin. Man'an niki sing dimaksud teng mriki. Wong niku nyegah apa sing wajib ing atase dheweke ngetokaken sekang bandane. Nahan banda sing kudune ditokaken, sing kudune diwenehaken niki mboten. Nggih, banda zakat umpama sing kudune ditokaken niki ditahan. Nggih, wonten tiyang-tiyang fakir miskin sing berhak angsal bantuan-bantuan umpama ditahan. Niki man'an jenenge. Man'an. Man'an wahad. Wahad niki njaluk. Njaluk. Man'an iku nyegah apa sing kudune wajib ditokaken, dene wahad ngeneh-ngeneh njaluk. Terus wong niku tukang napa? Njaluk. Sing ora nangkahanan darurat. Hajat mon boten. Nek hajat mending nggih. Hajat jaluk butuh jaluk. Niki mboten. Digambarake napa? Nggih mboten pas, penggambarannya kurang pas nggih. Jadi man'an niki wa wong sing kudune ngetokaken bandane ora ditokaken. Man'an niki nggih. Wa hatin sing kudune dhewe ora njaluk. Jaluk. Yas'alu ma la yastahiq. Jaluk perkara sing dhewe ora berhak. Ora berhak njaluk. Kilahuma haram. Ih loro-lorone napa? Haram. Terus napa malih ingkang dipun sebutaken dening Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah ngaramaken pinten-pinten perkara niki. Wa wa'dal banat. wa wa'dal banat, mendem bocah wadon sing tasih urip. Niki kebiasaan jahiliyah. Niki kebiasaan tiang-tiang jahiliyah nek duwe anak lahir wadon niki sedih. Lah ngono nek wis anu gak dikubur. Nggih. Niki sing dimaksud wa'dul banat. Wa'dul banat. Nggih, ngantos-ngantos Allah Subhanahu wa taala nyebutaken teng ayat wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyidan bin qutilat. Dosane apa wong bocah-bocah wadon iku dikubur? Bi ayyidan bin qutilat. Lawan sebab dosa apa dheweke dipateni nang kahanan urip nggih? Niki kebiasaan sinten? Jahiliyah. Nggih, kadang-kadang pun gede niki bocah wadon dipaksa dikubur. Pun ngerti pun kadang-kadang apik maring ramane ngelus-ngelus ngersiki napa miceti niki mangke dikubur kapten apa niki anak niki nggih niku duwe wong liyane kok nggih niki anak gengsi niki duwe anak wadon sih nggih niki kebiasaan jahiliyah niki kebiasaan jahiliyah wawak dil banat. Terus napa malih? Wa kariha lakum qila wa qal. Wa kariha lakum qila wa qal. Lan Allah Subhanahu wa taala ora seneng teks sing aramaken ngriki. Qila wa qal. Qila wa qal. Kenapa qila wa qal? Qila wa qal kasratu ma yatakallamul insan wa yusarthiru bihi wa ayyakuna laysa lahu hammun illal kalam finnas. Ge kaken ngomong qila wa qal ngomongan apa nggih bahasa Inggris ini tegese sing ora duwe kepentingan ngomong-ngomong ngene-ngene di antara makna. Nggih, niki antara makna. Wonten malih sing nyebutaken qila wa qal urung genah diomongaken. Urung genah niki nggih diomongaken. Wonten malih sing nyebutaken qila wa qal niki gosip napa-napa. Nggih. Gosip nggih. Nggih. Qila wa qal. Nggih, tegese kula njenengan niku ajak ampun gampang. Ampun gampang. Ngomongaken. Nggih, utawi nek ngomong nggih sing main lah. Aja nganti ngomong sing boten main. Nggih. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ini ngangel iki kok indah niki dilakoni niki. Apa-apa angel iki. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Sapa wong sing iman maring Allah lan iman maring dina akhir, ngomong gak sing apik. Nek ora bisa ngomong sing apik, meneng. Kon meneng wae angel. Padahal kulo beri meneng. Angel nggih. Nggih. Qila wa qal. Qila wa qal. Iki wonten malih kasratus sual. Iki mboten mung sekawan wae Pak Marti. Nggih, kasratus sual, nggih, kasratus sual. Kasrah as-sual. Napa kasratus sual? Niki wonten kalih makna. Makna ingkang nomor sepindah. Kasratus sual anil ilmi. Fahadha innama yukrahu idha kanal insanu la yuridu illa i'thas illa i'nat as'al mas'ul. Kasroh as-su'al. Akeh takon. Su'al ini sini maksud tengah dikit takon. Takon masalah ilmu. Wong sing ditakoni ini ku nek ditakoni. Sebab ditakonannya ruwet apa-apa. Akhirnya sing ditakoni ku sebel. Sing ditakoni apa? Sebel. Ya. Nggih, saged niku nggih. Kisahe Nabi lange wong kepenak-kepenak kon nyembelih sapi, gari tuku sapi nang pasar sembelih beres. Bani Israil niku kagen apa? Kagen takon. Kagen takon nggih, dadi akhire apa? Mempersulit diri. Nilek niku pancen tiang niku kakek akeh takone kepengin ngerti maring ilmu. Nah niki perkara sing kenging nggih. Bahkan Allah Subhanahu wa taala nyebutaken fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Perintah saking Allah taala supaya takon maring wong sing duwe ilmu. Nggih. Kita terus pindah malih niki wau sing dimaksud qasdus sa'il al isfaq isqaq alal mas'ul. Berarti ngrepoti wong sing ditakoni. Wong sing ditakoni iku sebel, wong sing ditakoni iku bosen. Nggih, sebab niki kaken apa? Takon. Dene makna ingkang nomor kalih kasratus soal huwa soalul mal. Ya kuwi jaluk banda. Jaluk napa? Banda. Nggih. Jalukan lah. Sidik-sidik jaluk, sidik-sidik jaluk. Bola bali jaluk. Iki nek sing dijaluki niku wong sing paham, wong sing ngerti nggih. Lah wong sing dijaluki niki urung paham, urung ngerti keadaan. Kita umpamane niki jaluk mohon kan sebel iki. Niki ampun dipahami jaluk niku mboten kenging nggih. Nek pancen niku darurat, pancen niku kepepet, pancen niku napa mali jaluk kok umat. Jenengan jalukaken go wong nggih niki kenging sing niki niki jaluk dhewek niki maksudnya nggih nggih sithik-sithik jaluk sithik-sithik jaluk sithik jaluk nggih niki kasrat kasratu soal kebuk kasratu as-soal nggih terus sing terakhir niki wau sing berkaitan kalian masalah pembahasan kain kafan niku ora kena sing larang-larang. Ini kan hubungannya kali kain kafan oh. Niki idhaatul mal. Buang-buang banda. Buang-buang apa? Buang-buang banda. Lah wong kain kafan be wong ngerti kubur arep rusak nggih. Lah kok sing regane larang-larang. Seniki mori pinten pak kaum gitu kan semeter roto tuku nggih nggih umpamane 12.000 kebutuhan mayit niku pinten meter 8 ping 12 wae pinten di antara 1.000-an umpamane cukup lha niki jutan ngomong sing regane larang nggih jutan niki. Lah wong duwite akeh, senajan duwite akeh. Gawane yo ora apa-apa. Niki termasuk idhaatul mal. Walaupun 1.000 cukup. Lah kok nganti jutan, berarti 100.000 kebuang-buang kan. Lah niku dibagi fuqara masakin. Manfaat faedah. Nek niku nggo kain kafane si mayit ora manfaati nggo wong sing urip. Ora manfaati nggo wong sing mati. Namanya kain kafani bagus terus aman saking siksa. Nah niki idhaatul mal niki Allah taala alam niki pancen kebiasaane wong sing duwe banda. Nah idhaatul mal niku kebiasaan wong sing duwe apa? Banda. Sebab wong sing ora duwe banda, lah idhaatul mal nganggo napa ora duwe. Nggih coba niku ngomong sebagai contoh lah wong kain kafan nggih. Kain kafan 1.000 menurut napa perhitungan wau nggih. Nggih 8 meter ping 12.000 lah gampangane. Pun 1.000 cukup. Lha niku kok ngau kain kafan nganti jutan-jutan coba. Umpama niki di antara contoh ngaten masalah kain kafan. Lah nek niku liyane tegese niku masalah-masalah sana sami. Idhaatul mal iku sami. Mboten mung masalah iki lho nggih. Ini kan salah jeneng contoh. Salah jeneng contoh idhaatul mal. Niku buang-buang napa? banda ing dalam masalah kain kafan. Kain kafan cukup 1.000.000, kok nganti jutaan. Mone wae 1.000.000, sisa 100.000 niku dibagi-bagi nggih fakir masakin utawa nggih kepentingan-kepentingan sanese, sing maslahat sing apik. Lah ning wong gedondoan. Nggih, tetes idaatul mal niki konsep nggih, konsep idaatul mal niku. Badlul insani lahu fi ghairi faidah. Dadi wong nggunakaken banda sing ora ana faidahe. Sing ora ana manfaate, ora ana manfaate ing dalam urusan-urusan agama. Ora ana manfaate ing dalam urusan-urusan dunia. Pun sinten mawon sing nggunakaken banda sing ora ana manfaate ing dalam urusan-urusan dunia, ora ana manfaate ing dalam urusan-urusan banda, niku dijenengi apa? Idaatul mal, buang-buang banda. Niku definisine ngaten. Niku pengertiane idaatul mal. Idaatul mal. Nggih, terus orang ana maslahat nggo agama, orang ana maslahat nggo napa? Dunya. Niku mun diarani napa? Idaatul mal. Semlarat wis dibagi. Masjidé wis dibagi ya. Semlarat ditutupi kabeh. Lah ya kene kok apa sih? Ya nggo ditambah nari sing larat malih men dadi sugih. Ya tak jujur. Jadi ya kene tak abu-abu. Ngerti niku nggih. Nggih, atas idaatul mal niki mboten mung ing dalam masalah wau kain kafaning sedoyo nggih. Termasuk ing dalam masalah kain kafan ngeten niku. Ing dalam masalah kain kafan. Idaatul mal. Nggih, wallah alam nggih jaman seniki mungkin sebab makmur napa-napa nggih. Kathah tiyang sing itu atul mal. Kare ngopo ngapa? Nggih. Jadi ini perkara yang dipun sengit dengan Allah Ta'ala. Di antaranya telu qila wa qal idha'atul mal kasratu su'al. Oh pun ditambahkan nonton ngubur wong napa? Bocah cilik sing tasi urip, bocah wadon ya. Terus kasratu su'al napa? Wani mari wong tua nggih. Uqukul ummahat. Terus sama malih? 5 wong nggih. Napa Pak Marti? Kila wa qol. Ngubur bocah wadon sing surip. Nahan banda. Ah niku wau sing nggih, nahan banda, buang-buang banda. Kaken takon kila wa qol. Niki perkara sing diharamaken dening Allah Ta'ala. Perkara yang diharamkan dari Allah Ta'ala. Ya termasuk ing dalam kain kafan. Ya termasuk niki nek ajeng diteliti-teliti malih. Nalikane kaitanipun kalian masalah mayit. Ini pirang-pirang. Mungkin napa karangan bunga. Napa? Karangan bunga apa-apa? Ucapan bunga cinta. Lagi karangan bunga. Ucapan bela sungkawa nggih karangan bunga. Nek niku malah mboten mung idaatul mal. Niku tasyabbuh bil kufar. Tasyabbuh bil kufar. Niku niru-niru wong kafir. Sebab niku sumbernya saking Yahudi Nasrani mungkin nggih. Nasoro lah terutama nggih. Nggih. Niku termasuk. Niku idhaatul mal. Pinten nika karangan bunga siji niku sing 3 juta. Nggih. Bank Negara Indonesia. Nggih, gawe karangan bunga mangke disogaken teng riku 3 juta. Itu atul mal. Nggih, niku mene ucapan tok. Ini doa atul mal. Buang-buang napa? Banda. Lah nggih teng ngrikan niku pirang-pirang wong sing dutang ora bisa nyerutang niku sing kudu dibantu-bantu niku. Itu atul mal. Napa manfaat tinggi mayit? Boten manfaat tinggi mayit. Napa manfaat? Niku kebanggaan sendiri ya. Niku pirang-pirang unsur niku nggih kesalahane pirang-pirang banget niku. Itu atul mal, tasyabbu bil kufar, mungkin kesombongan, mungkin apa, mungkin apa, mungkin apa. Nggih bandet dibuang-buang niku jenenge. Itu atul mal. Itu atul mal niku pirang-pirang. Nggih sing niku mboten wonten faedah ing dalam bagian agama, babagan agama lan ora faedah ing dalam babagan apa? Dunya. Itu atul mal. Nggih niku termasuk nggih wau nggih, sing berkaitan kalian mayit lho nggih. Sing berkaitan kalian mayit niku. Karangan bunga, karangan bunga. Niku klebu, klebu. Nggih nek sing tili-tili malih kathah niku. Nggih. Tegese niku ing dalam masalah mayit mawon nggih, idhaatul mal niku pirang-pirang. Idhaatul mal niku pirang-pirang. Niki dereng bahas idhaatul mal masalah sanes lho nggih. Durung bahas masalah idhaatul mal nang keadaan umumane walimahan umumane napa malih ing dalam masalah mayit idhaatul mal niku mun pinten-pinten pinten-pinten nah niku sih ana khol barang wonten niku Jangan lupa di share. Nggih, pun nggih, kencang balik. Sallallahu alaihi wasallam.